Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib dan sah pertama menjadi. الصف الثاني صف الثالث صف الثالث ماذا حديث الصف الرابع malam يقرأ فليقرأ yang belum baca baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu rafis sawut bil ihlal, bab tentang mengangkat suara atau mengeraskan suara dalam ihlal, yaitu talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka baik ila akhirih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب البصري ثقة حافظ متقن حضر في مجلسه 40,000 عند قصر المأمون حاضر في مجلسnya sebanyak 40,000. Masjid tersebut berada di istana Ma'mun, penguasa pada waktu itu. Coba ini istana dijadikan untuk talim. Kalau kita di zaman sekarang ini tidak kita dapatkan istana dijadikan talim, pengajaran Al-Quran, Sunnah. Karena istana hanya sekedar permusyaratan yang bersifat umum, tidak dibahas apalagi syariat Islam. Kecuali mungkin di Saudi yang memang berasaskan Islam, atau di sebagian negara yang lainnya. Yang jelas rata-rata di dunia demikian, istananya hanya untuk sebagai ucapan Syafi'i masalah perkara yang menyibukkan kecuali Al-Quran Sunnah. Dan telah lewat penyebutan para imam terdahulu, walaupun jumlah manusia masih sedikit tidak sebagaimana sekarang, tapi himmah aliyah mencari ilmu waktu itu lebih semangat daripada di zaman kita. Di majelis Imam Ahmad dihadiri 90 ribu. Padahal belum ada pengeras. Bagaimana caranya? Tatkala Imam Ahmad mengatakan haddatsana, mungkin agak jauh mengatakan haddatsana, belakang lagi mengatakan haddatsana. Imam Ahmad mengatakan akhbarana, bagian berikutnya akhbarana, akhbarana, akhbarana, belakang. Demikian. Belum ada mikrofon seperti sekarang ini. Dan mereka menulis dengan keletihan. Dari sini menunjukkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma ladzina yalunhum thumma ladzina yalunhum la yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Sebaik-baik masa adalah masa kemudian masa setelahnya, masa setelahnya. Rasulullah menyatakan tidak ada zaman kecuali setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Zaman setelahnya lebih jelek. Kalau sekarang mungkin masih ada ta'lim demikian, Allah alam nanti generasi anak-anak kita atau cucu kita. Haddatsana Hammad bin Zaid. Lazam Ayyub ibn Abi Tamimah 20 sana. Bermula zaman kepada Ayyub bin Abi Tamimah selama 20 tahun. Al-Imam Mubarak memberikan sanjungan khusus tentang Hammad bin Zaid al-Uman. Ayuh talib ilman iti Hammad bin Zaid taktabis hilman wa ilman thumma qaiduhu biqaid. Naam. Ini sanjungan Abdullah Mubarak kepada Hammad bin Zaid, wahai para pencari ilmu, datanglah ke Hammad bin Zaid, carilah ilmu dan juga akhlak, setelah itu ikatlah dengan suatu ikatan. Jadi hendaknya demikian memberikan sanjungan kepada yang lain. Jadi kalau memang orang lain itu lebih pantas untuk berdakwah, kita mengalahkan manusia kepada orang tersebut. Jangan sebaliknya, justru kita jatuhkan. Jatuhkan biar orang-orang datang ke kita. Jadi demikian dari sangat berbahaya. Ada hadis tapi dilemahkan sebagai ulama. Al-hasad ya'kul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Hasad itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tapi yang jelas hasad itu penyakit yang sangat jelek. Si Allah sebutkan min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang dengki tatkala dia melakukan kedengkian. Nah, telah lewat coba penyebutan hasad, macam-macam hasad. Abdul Wahab. Yang pertama, taman nazawal nikmat al-ghair wa yallam yahsul li nafsihi, menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang walaupun ia tidak mendapatkannya. Yang penting kenikmatan orang lain itu hilang secara umum, apakah itu harta, ilmu, anak keturunan, mobil dan sebagainya. Yang penting hilang walaupun dia tidak dapat. Yang kedua, zawal nikmat al-ghair. Fahusuluhu li nafsih, menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang, kemudian kenikmatan itu menjadi miliknya. Ya misalnya ada tetangga kita yang beli mobil, menginginkan tetangga tersebut hilang mobilnya kemudian menjadi milik kita. Nah, ini juga jelek. Apalagi saya menyebutkan ha? la yatamanna zuhran min al-khair walakin yakrahu irtifa'u alaihi yardha bi al-musawah wa la yardha bi ziyadah. Tidak menginginkan kenikmatan orang itu hilang, akan tapi ia tidak suka kalau ada orang lain melebihi dia. Nah, itu ada ketidaksukaan walaupun tidak menginginkan hilang. Yang penting tidak ada kesukaan di situ. Ia ridha kalau sama. Tapi kalau ada temannya lebih, dia tidak ridha. Mungkin dalam ujian, mungkin ada di antara kalian ketika ujian temannya dapat nilai 9, kalian dapat 7, tidak suka. Ini ada hasad. Apalagi kalau teman kalian mendapat 5, kalian senang. Temannya dapat 5, kalian senang, kalian dapat 10. Teman kalian dapat 10, dapat 5, kalian dapat 10. Kalian dapat kenikmatan yang besar, harta yang banyak. Teman-teman kalian jatuh usahanya, kalian gembira. Ini sebagaimana orang munafik, in tamsaskum hasanatu tasuhum wa intusibukum 6 sayyatu yafrahu biha wa intasibir wa tattaku layadulukum kaidum syai'a. Ya kan, itu mendapatkan kebaikan mereka tidak senang, kalian mendapatkan kejelekan mereka senang. Oke, itu bersabar maka tidak akan memberikan madarat sedikit pun apa yang menjadi tipu daya mereka. Ini diantara hasad. Jadi demikian seharusnya manusia menghilangkan dari sifat ini. Dan hampir tidak terlepas kita semuanya. Oleh karena itulah Sufyan bin Uyainah dan juga yang lain menyatakan ma'atu syai'an asad min niyati. Aku tidak bisa mengobati sesuatu yang paling berat melebihi niatanku. Karena niatan senantiasa apa? Berubah-ubah. Apalagi syaitan. Iblis sudah bersumpah dalam hadis misalnya Khudri Rauh Ahmad fi musnadihi. Kala iblis wa izzatika la azal huyahum ma damat arwahuhum fi jasadihim. Wa qala Allah azza wa jal wa izzati wa jalali la azal akfir lahum mastakfaruni. Jadi iblis sudah bersumpah di sini, demi keagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan senantiasa menyesatkan mereka selama ruh-ruh mereka, nyawanya mereka masih berada dalam tubuhnya. Kemudian Allah menyatakan demi kemuliaan dan keagunganku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada mereka selama mereka itu minta ampun kepada diriku. Nanti kalau sudah mati baru iblis tidak lagi menggoda, kan sudah mati. Selama masih hidup, selama itu pula kita akan disesatkan oleh syaitan. Lau zayyinallahu fil ard wa lau yannahum ajmain. Aku jadikan indah di dunia. Nah, perkara-perkara di dunia yang itu adalah kemaksiatan dijadikan indah. Saya berikan contoh nyanyian dikatakan anasid Islamiyah, nyanyian-nyanyi Islam. Khamr dikatakan bir, artinya kebaikan. Perzinaan dikatakan wanita penghibur. Wahakadha dijadikan indah. Akan tapi kalau kebaikan-kebaikan dijadikan jelek. Orang yang melihara jenggot dikatakan kotor. Yang pakai jubah, yang pakai imamah, yang pakai lam, tidak musbil, dikatakan teroris. Jadi dibalik faktanya oleh syaitan. Orang yang baca Quran dikatakan kuno, tinggalan zaman. Sama juga orang pakai sarung. Orang sudah bisa terbang di angkasa, bisa sampai ke bulan, ini masih sarungan. Begitu keadaannya. Dijadikan perkara-perkara yang jelek itu indah dan sebaliknya perkara-perkara yang baik dijadikan jelek. Asyaitan yang itu kumul fakr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Kalian mencari ilmu seperti ini akan dihantui oleh syaitan. Kalau kamu terus mencari ilmu, bagaimana nanti nasibmu masa depan? Coba teman-teman kalian sudah bisa usaha, sukses dalam bisnisnya. Mereka sudah punya mobil, sudah beristri, sudah bersuami, dan seterusnya. Kalian masih haddatsana. Enggak selesai-selesai haddatsana. Demikian setan akan berupaya untuk malingkan. Padahal betapa banyak orang yang kuliah sudah menghabiskan jutaan rupiah, tapi masih kelontang-kelantung, iya enggak? Sudah KKN kelontang-kelantung ngechat, enggak begitu saja juga. Atau kejar-kejar nona, singkatan mereka. Masih dalam keadaan pengangguran. Betapa banyak orang-orang yang enggak pernah sholat, enggak baca Quran, tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidurnya di bawah lorong-lorong jembatan. Banyak apa tidak banyak? Banyak sekali. Dari sini menunjukkan bahwa syaitan akan berusaha terus menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan merintahkan untuk berbuat keji. Syaitan mampu menjadikan kita terbakar atau terbunuh. Semua terjadi, telah saya sebutkan, Nabi Ayyub AS, bahkan datang kepada Rasulullah SAW, untuk apa? Untuk membakar Rasulullah, itu jin ifrit datang. Mungkin datang kepada kalian nanti malam-malam, akan diganggu, setelah itu menjadi orang stres, orang gila. Banyak sekali, tidak hanya orang awam, karena sebagian imam, lalu di makbar ada imam. Nah, tiap hari yang imam manusia. Kena juga. Yang mengakibatkan apa? Kalau dia dekat ke mimbar itu langsung terpental. Nah, sebelum kita pulang kita jumpai waktu itu. Di seakan-akan ada sayap api di samping mimbar tersebut. Ini tidak bisa ke depan lagi sudah. Tidak bisa jadi imam. Ini bukti bahwasanya syaitan mampu untuk memberikan madarat kepada kita semuanya. Bahkan mungkin mengambil harta kita juga mampu. Yang terjadi di zaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat, datang setan berbentuk manusia, menjelma menjadi manusia. Kemudian ketika ditangkap indi iyal, indi hajah, saya punya keluarga, saya punya kebutuhan, sampai dilaporkan beritanya sampai Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ma fa'ala asirukal barihah ya Abu Hurairah, apa yang tawanmu lakukan dari malam wahai Abu Hurairah. Hurairah menyebutkan demikian dan demikian sampai di akhir mengajarkan ayat kursi dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, kali ini dia benar kepada dirimu, padahal dia adalah pendusta. Demikian. Nah, para jin, syaitan dari kalangan jin, itu rata-rata adalah pendusta. Sadaqaka wa huwa kadzub. Demikian pula, telah lewat betapa banyak terjadi kematian-kematian mungkin di tempat-tempat yang memang dihuni oleh para jin. Rasulullah memberikan nasihat kepada Thauban, la tasnul kafur fa inna sakinal kafur fa inna sakinal kafur ka sakinal kubur. Jangan kau tinggal di padang sahara atau pegunungan-pegunungan, Karena orang yang tinggal di padang sahara atau pegunungan itu sama dengan yang tinggal di kuburan. Coba lihat betapa banyak kejadian tatkala naik gunung, setelah itu dimatikan, dibunuh oleh jin-jin. Nah, setan dari kalangan jin. Lalu ada pondok ngeruki ketika naik gunung, ketika kita masih belum ke Yaman, kemudian datang kabut di Gunung Lawu. Setelah itu dipanggil, dari sana, akhirnya berpencar satu dengan lain. Sampai meninggalnya pun berpencar-pencar. Demikian pula yang di gunung yang lainnya, di Gunung Semeru, Gunung Selamet, gunung-gunung yang lainnya banyak yang mati. Ini bukti bahwasanya setan dari kalangan jin itu mampu membunuh manusia. Oleh itulah hendaknya senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawna, sesungguhnya setan dan kabilahnya melihat kalian. Kalian tidak akan mampu melihatnya. Jadi kalau ada musuh melihat kita, kita tidak mampu melihatnya, hitungan matematika tentu musuh akan mengalahkan kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan karunia-Nya, kita semuanya akan dibunuh oleh syaitan dari kalangan jin. Coba lihat tatkala Allah menciptakan Adam, faja'ala iblis yatuf, maka iblis berputar-putar melihat ini. Apa yang Allah ciptakan tentang Adam ini? Falamma ra'a annahu ajwaf, 'arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Tatkala iblis melihat bahwasanya Adam ini di tubuhnya ada celah-celah, ada rongga-rongga, maka Allah ciptakan makhluk yang dia ini tidak akan mampu membentengi dirinya sendiri. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak akan mampu itu. Hayya Safiyah, ya, jadi syaitan Bani Adam menjalar dam. Syaitan berjalan di tubuh manusia melalui peredaran darah masuk ke tubuh kita. Dzukira anna sawasa rajul nama hatta sabah qala bal syaitan fi udunai fi riwayah fi uduni. Alhamdulillah maksud disebutkan ada seseorang yang tidur sampai waktu subuh, tidak salat tahajud. Rasulullah mengatakan syaitan telah kencing di dua telinganya. Dan yang lain satu telinganya. Alal jin sa'aluzzat. Alal jin yang meminta tambahan makanan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kullu adwin dhukira asmullah yakunu lahu awfar min ayyakuna lahma wa kullu ba'arah da'afun ma'ala alafun dil dawabikum. Ini juga hadis ma'ala Abdullah bin Mas'ud. Ada jin yang minta tambahan makanan. Rasulullah mengatakan setiap tulang ketika disembelih menyebut nama Allah, maka itu menjadi makanan lebih banyak untuk kalian daripada ada dagingnya. Itulah sangat berarti ini bagi para jin. Wa kullu ba'arah alafun lidawabikum, dan setiap kotoran itu menjadi rumput untuk hewan-hewan kalian atau makanan untuk hewan kalian. Sehingga Rasulullah SAW melarang baik kita untuk istinja, untuk cebok dengan memakai tulang dan juga memakai rausah, kotoran binatang. Rasulullah menyebutkan innahuma ta'am ikhwanikum, itu adalah makanan untuk saudara-saudara kalian. Dari kalangan jin, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang durhaka. Jadi ada jin-jin yang muslim. Akan tapi jin korin kita yang bersama dengan kita itu semua adalah jin kafir. Jadi kalau ada kiai yang mengatakan jin saya sudah masuk Islam, itu dusta. Hanya jin Rasulullah SAW yang bisa masuk Islam, sementara yang lainnya tidak ada. Tidak ada dalil. Dari sini menunjukkan kalau qarin inna syaitan yahdur hadukum inda kulli syai hatta yahdur inda ta'amihi, syaitan hadir bersama kalian dalam setiap keadaan sampai hadir ketika makan. Idza dakhala ahdukumul bait fadzakara smallahu qala syaitan li awanihi la mabita lakum, hadis Jabir bin Abdullah. Jika itu masuk rumah menyebut nama Allah, mengucap salam, baca basmalah, maka syaitan mengatakan kepada pasukannya, kalian tidak akan bisa bermalam, tidak akan bisa tidur di rumah ini. Wa idza qala smallahu inda ta'amihi qala syaitan li awanihi la mabita lakum wala asya. Kalau di antara kalian itu menyebut nama Allah tatkala makan, membaca basmalah, maka syaitan mengatakan kepada pasukannya, kalian tidak bisa bermalam di rumah ini, tidak bisa juga makan malam bersama pemilik rumah ini. Nah, wahakala. Dari sini menunjukkan apa? Akan senantiasa datang ke rumah kita. Nah, syaitan hadir setiap segala sesuatu. Lalu bagaimana dengan manusia yang mencoba untuk menikah dengan jin? Bahkan ada yang bisa menjimai manusia. Nah, ini kenyataan. Beberapa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan kisah kejadian. Ada seorang wanita yang di malam hari datang, berbentuk seperti suaminya. Kemudian bergaul dengannya. Setubuh. Setelah itu pergi. Kemudian datang suami yang sebenarnya. Minta lagi. Katakan, tadi kan sudah. Ya sudah, bagaimana? Nah, ternyata di awal tadi adalah jin. Bahkan ada kejadian. Ya. Allah alam mungkin keturunan jin atau keturunan manusia. Nah, jadi lahir. Kemudian anaknya besar sekali. Ini di penerogo kita lihat orangnya itu. Kalau makan itu bukan satu piring tapi satu wakul habis. Satu wakul habis. Pokoknya dihidangkan sudah situ habis semua udah. Nah, jadi mungkin yang makan beberapa jin yang situ. Nah, ini berbahaya. Al kafir yakul fi sab' am'a. Wal mu'min yakul fi ma'jin wahid. Orang kafir bisa makan dengan 7 usus. Orang mu'min makan dengan 1 usus. Kenapa begitu? Sebagian menyebutkan, ya mungkin orang kafir tadi yang makan tidak hanya orang tersebut bersama para jin yang bergabung dengannya. Wahakala. Tapi kita kembali. Allah berupaya untuk mengarahkan. Kalau memang kita tidak mampu, teman kita mampu, kita arahkan. Sudah belajar kamu ke sana. Yang sudah kita jatuhkan teman tersebut, itu tidak ada apa-apanya itu. Di sini lebih baik. Nah, tidak. Dan kecuali kalau memang betul-betul orang tersebut dalam kondisi emang jelek. Sebagaimana kisah siapa kemarin? Berkaitan tidak merekomendasi. Kisah Al-Qasim dan siapa? Salim. Siapa yang lebih berilmu? Dia hanya diam aja. Kalau mengatakan berarti dirinya nanti akan merekomendasi dirinya sendiri. Kalau mengatakan Salim berarti dia berdusta. Dia hanya mengatakan Subhanallah. Nah, kalau kita arahkan misalnya kepada orang yang jelas dia adalah pengkhianat, kita berdusta. Nah, samurana rijalakum, disebutkan untuk kepada kami rijal-rijal kalian. Maka kami ahli sunnah. Kalau memang dari ahli sunnah, bagaimana kita ambil ilmunya? Kalau bukan, maka kita tinggalkan. An Ayyub, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani. Telah lewat kemarin ayahnya bernama siapa? Kaisan. Di antara ucapannya tentang al-awa ikhtalafu fil asma istama'u fi saif. Mereka beda namanya. Ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwan Muslimin, ada di kelompok lain Syiah. Tapi nanti akan sama arahnya. Arahnya apa? Memberontak pada pemerintah. Ya, walaupun berbeda-beda nama. Itulah al-bidah. Ana bi kilabah. Coba di antara ucapannya siapa menyebutkan? La tujalisu ala hawa. Inilah amin. Ayam isukum fidolatihim au mada au mada saya sebutkan tadi saya menyebutkan taib lebih soal mada karena kuntum ta'riful. Jangan kalian duduk bersama al-bidah. Wala tuhadithuhum. Jangan kalian ngajak bicara kepada mereka. Karena tidak merasa aman, kalian akan tercebur dalam kesesatannya. Atau tercampur adukkan apa yang sudah ketahui. Yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Nuniyah, matalu man qara'a kutub ahl bidah kama salit tayir ya taruk syajar wa samar wa yati lal qama'im farubama yakum fil qafas la yastakhruj minha. Perumpamaan orang yang baca buku-buku ahl bidah itu seperti burung yang meninggalkan pohon dan meninggalkan buah-buahan. Burung tadi mendatangi tempat sampah, terkadang masuk ke perangkap, dia tidak bisa keluar. Karena kita membaca buku tersebut, bukunya dari ahlul bidah, akhirnya kita apa? Tersesat, tidak bisa keluar lagi. Merasa kagum dengan buku tersebut. Olehnya itulah, kalau kita belum mapan dalam bidang keilmuan, tidak usah kita membaca buku-buku ataupun situs-situs internet orang-orang Syiah. Berbahaya sekali. Orang yang mapan pun kadang bisa teracuni pemikirannya. Bagaimana orang yang tidak mapan, berbahaya kadang terceburkan di situ, tidak bisa keluar lagi. Menjadi pengikut setia orang Syiah, mencela para sahabat, mencela Al-Quran, mencela Jibril, mencela Nabi Muhammad, mencela istri-istri Nabi SAW, mencela kaum muslimin, dan lain sebagainya. Ini nasihat para a'immah terdahulu, nasihat yang bermanfaat. Anas bin Malik, Abu Hamzah, Rasulullah mendoakan Allahumma aktir malah waladah wa'atil umrah, ya Allah perbanyak hartanya, anaknya dan panjangkan umurnya. Sehingga anaknya mencapai 106, umurnya mencapai 107, dan hartanya melimpah ruah. Kebun-kebunnya tercium dari jarak jauh bau-bau harum. Kurma bisa berbuah setahun dua kali, sementara yang lain hanya sekali. Berkat doa Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah selama 10 tahun, Rasulullah tidak pernah memukulnya, tidak pernah mencelanya, tidak pernah bermuka muram kepadanya. Didikan Rasulullah SAW berhasil. Namun demikian Allah berikan ujian sama dengan Abu Kilabah. Tatkala ia meninggal dunia dalam kondisi qad dhahaba basaruhu wa rijlahu wa yadahu, sudah hilang matanya, artinya apa, dalam kondisi buta, kaki dan tangannya juga demikian hilang, mendapat ujian berat. Anas bin Malik meninggal dari anak-anaknya 80, terkena ta'un, penyakit menular yang mematikan. Dia juga bersabar. Wala sallallahu alaihi wasallam bil Madinah dhuhra arba'a. Nabi SAW salat di Madinah salat zuhur 4 rakaat. wal asr bidil hulaifah, dan asr pada dhul hulaifah ra'atain, dua rakaat. Wasami'tuhum yasrahuna yasrahuna bihima jami'a. Nah, aku mendengar mereka itu mengeraskan, nah, mendengarnya, ya, semuanya. Artinya mengeraskan suara talbiyah. Ini dipakai oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa disunahkan untuk mengeraskan suara bagi kaum laki-laki, dan bagi perempuan tidak disunahkan, kecuali Ibnu Hazm telah lewat, disunahkan juga walaupun sekali dalam mengeraskan suara. Maka dari riwayat yarfauna aswatahum bil talbiyah hatta tabuh aswatuhum, mereka mengeraskan suaranya sampai nam serak suaranya. Ini dalam melakukan talbiyah. Apalagi jaraknya jauh, dulu dengan mengendarai unta, ya enggak. Kalau sekarang mungkin bis dalam tempuh kemarin sekitar berapa, 3 jam saja. Jadi dekat jaraknya untuk sampai ke Makkah. Oh, dulu bagaimana pakai unta atau ada yang berjalan? Tentunya terus menerus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, tentunya akan menghabiskan suara. Dan itu tidak perlu kita berkeluh kesah. Kenapa demikianlah kata Aisyah? Inna ajraki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya besarnya pahalamu sesuai dengan besarnya keletihanmu. Semakin banyak bersuara, semakin letih, semakin besar pahala insyaallah SWT. Dalam melakukan kebaikan juga begitu. Sama-sama bangun masjid. Atau tahun bangun masjid, yang satu kerjanya santai-santai, yang satu kerjanya keras. Tentu pahala yang keras tadi, usaha dengan sungguh-sungguh, pahalanya lebih besar daripada yang santai-santai. Tak lewat juga bagaimana Ammar bin Yasir. Sebagian sahabat hanya membawa satu batu bata, dia membawa dua batu bata. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang besar. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dari Ibnu Al-Qasim, la yarfa' sawtah bitalbiyah illa fil Masjidil Haram wa Masjid Mina. Tidak mengeraskan suara talbiyah kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Mina. Wa qala fil Muwatta' la yarfa' sawtah bitalbiyah fi Masjidil Jama'at. Wa lam yastathna syai'an. Malik menyatakan tidak mengangkat suaranya talbiyah di masjid berjamaat. Secara umum. Dan tidak dikecualikan. Nyarajih dalam pendapat jumhur ulama, tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya, apalagi dari riwayat disebutkan dari bahwa suara mereka sampai parau atau sampai serak, menunjukkan bahwasanya mereka senantiasa mengeraskan suara. Nah, ngantuk ini. Hari Jumat banyak yang ngantuk. Banyak olahraga ini. Al-Kifli, berapa kali kita baca? Melihat satu hadis. Anda yang namun hadis iman Ar-Rawiyan Anas. Jangan lihat Anda ya Anas, Ar-Rawiyan Anas, Anda ya Anas. Siapa? Ibrahim Ar-Rawi an Anas. Anda Ibad Ar-Rawi an Anas manhu. Dilihat ini Ar-Rawi an Anas siapa ini? Anta ya Rahim Abu Kilabah Ar-Rawi an Naam An Ayyub manhu? Jangan lihat. Hamad bin Zaid. Man Syekh Syekh Hamad bin Zaid. Man Syekh Syekh Hamad bin Zaid. Indah-indah Zubair. Syekh Syekh Hamad bin Zaid. Anda Muiz Abu Kilabah Syekh Syekh guru-gurunya ada dua di situ. Jadi Abu Kilabah syaitan yang sering menghantui kita di malam hari, apakah jin itu tidak seperti manusia? Yang jelas tidak sama, banyak perbedaan. Manusia dari tanah, jin dari apa? Dari api. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Jin lebih kuat daripada manusia. Nah, semuanya disebutkan tentang Ifrit mampu mengangkat istana dari Yaman sampai ke Syam. Dari unsur kesamaan ada kesamaan. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Memiliki anak keturunan, ada juga yang menikah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini ada unsur persamaan, ada unsur perbedaan. Di antaranya ini. Masih banyak yang lain. Apabila ada orang sholat fardu sendirian di masjid, sudah dapat satu rakaat, kemudian kita rombongan baru datang, apakah kita makmum di belakang atau membuat jamaah sholat sendiri? Bisa nanti sholat bersama mereka, ya, sholat sendiri, diteruskan, setelah itu sholat bersama mereka. Sebagaimana Abi Jabal, sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat isya, nah, sholat lagi bersama kaumnya menjadi imam. Terkadang di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat. Sallu sholatan fi waktiha, sholatlah pada waktunya. Thumma sallu ma'ahum, dan sholat bersama mereka. Waja'aluhu nafilah, jadikan sebagai sholat sunnah. Nah, di sini tidak mengapa lagi untuk sholat kembali. Sama dengan mereka yang dalam keadaan qasr tapi tinggal di masjid, sudah qasr sebelumnya, dan ada jamaah, tidak mau sholat jamaah lagi di situ. Kita lihat prakteknya para ulama di Yaman. Jadi mereka terus berjamaah, sholat berjamaah. Tidak kemudian nanti waktu zuhur langsung digabung dengan asr. Di qasr setelah itu tidur, ketika azan masih tidur saja, tidak. Ketika sholat asr datang lagi jamaah. Inilah prakteknya para ulama, tidak sebagaimana pemahaman sebagian ikhwah. Apakah Dhul Hulaifah itu jauh sampai Rasulullah SAW mengqasr? Jauh. Nah, ini memaksudkan apa? Ingin menuju ke Naam, ke Mekah. Bagaimana kalau kita tinggal di perkampungan yang memang di gunung? Ya, itu berbeda lagi. Nah, sudah kampung ya enggak? Nah, kampung yang jelas. Nah, disebutkan di antara tempat-tempat syaitan, kuburan. WC, tempat sampah, tempat mengalirnya air, laut, dan telaga, pegunungan, padang sahara, yang telah lewat penyebutannya dengan dalil-dalil, pasar, tempat-tempat maksiat, rumah yang ada patung dan ada gambar-gambarnya, wahaka. Usahakan hafal cuma dua baris, lebih sedikit. Bagaimana keadaan sebagian tulab yang ada di Yaman? Banyak yang masih berada di tempat Syekh Muhammad Mani. Informasinya, ini bahwa Muhammad Markis di daerah Ib, informasinya Allah alam. Kalau Ib itu banyak curah hujannya. Nah, berbeda dengan Aden ataupun Damat. Kalau Ib, sampai dulu kita di Yaman berdebat dengan orang Yaman. Nah, bagusan Ib daripada Indonesia. Nah, Indonesia kita lebih subur. Nah, lebih subur, banyak pohon-pohon. Coba tunjukkan mana nama gunung yang di Ib. Ya, ternyata gunung batu hanya beberapa pohon aja. Kalau di Indonesia penuh pohon, ya enggak. Tapi kalau unsur dalil jelas Yaman lebih utama. Al-iman Yaman, hikmatu Yamaniyah. Fariqal qulub fi al-Yaman. Yaman, nah, iman di Yaman, hikmah di Yaman, lembutnya hati di Yaman. Ini sanjungan Rasulullah SAW. Ini kalau dari masalah dunia, orang Yaman sendiri bilang Indonesia adalah surga dunia. Indonesia surga dunia. Sehingga tidak kembali lagi ke Yaman. Taibillahunas.